السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني وأخواتي yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'lim An-Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman yang ke-58, yaitu pembahasan bagian yang kedua dari Al-Mamnu' min As-Sharf yang memiliki dua ilah atau dua alasan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Mamnu' min As-Sharfi atau isim yang tidak bisa menerima tanwin itu ada dua jenis. Jenis pertama adalah yang karena dia memiliki satu alasan. Jenis kedua adalah yang karena dia memiliki dua alasan. Yang memiliki dua alasan ada lagi, dibagi lagi menjadi dua. Pertama dari jenis alam, dan yang kedua dari jenis sifat. Kita sudah membahas yang pertama, yaitu dari jenis alam. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan jenis yang kedua, yaitu sifat. Sanian as-sifatul mamnu'atu min as-sarfi. Silakan dilihat pada halaman 58. Yang kedua adalah sifat yang dia tercegah dari sarf. As-sarf at-tanwin. Sehingga maknanya sifat yang dia tidak menerima tanwin. Tumna'u sifatu min as-sarfi. Sifat yang tidak menerima tanwin idza kanat, itu adalah apabila. Artinya tidak semua sifat itu tidak menerima tanwin. Banyak sifat-sifat yang menerima tanwin. Sehingga sifat yang tidak menerima tanwin itu ada syarat-syaratnya. Kapan itu? Idza kanat, yaitu apabila dia awalan ala wasni af'ala, mengikuti wasan af'ala. Ya, wasan af'ala yang bagaimana? Mu'annasuhu fu'la. Wasan af'ala yang mu'annasnya fu'la. Dan yang kedua, wasan af'ala yang mu'annasnya fa'la'u. Jadi mudzakarnya af'alu. Ya, karena af'al ini kan mamnu' min as-sharf, harakatnya cuma dua. Kalau bukan af'alu, af'ala. Karena di sini jadi mudzaf ilaih, ana baca ala wasni af'ala. Ya, tapi ketika bukan jadi mudzaf ilaih atau mencontohkan biasa af'alu gitu ya. Maka yang dimaksud di sini adalah sifat yang ketika mudzakarnya af'alu, tapi spesifik mu'anasnya yang pertama berupa fu'la, atau mu'anasnya yang kedua berupa fa'la'u. Nahu contoh akbaru. Akbaru ini mudzakar. Ya, Allahu akbaru misal. Kemudian mu'anasnya apa? Fu'la, yaitu kubra. Ya, mu'anasnya kubra. Ada lagi afdhalu, mu'anasnya fudla. Ini mengikuti wasan af'alu, mu'anasnya fu'la. Ada lagi wasan af'alu yang mu'anasnya fa'la'u. Contohnya ahsanu, mu'anasnya hasna'u. Ahmaru, mu'anasnya hamra'u. Akhdaru, mu'anasnya khutra'u. Abyadu, mu'anasnya bayda'u, dan sebagainya. Sangat banyak. Ya, sehingga di situ harus dipisahkan. Ketika mudzakar maka gunakan sifat yang untuk mudzakar, ketika mu'anas juga gunakan yang untuk mu'anas. Ya, dua-duanya sama-sama al-mamnu'u min as-sharf. Ya, sama-sama dalam keadaan dia termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Ya, contohnya akbaru tidak menerima tanwin, kubra juga tidak menerima tanwin. Kemudian diterangkan di sini wa yustaratu fiha alla yakuna mu'annasuha mahtuman bita'i, dan disyaratkan di sini mu'annasnya itu bukan isim yang diakhiri dengan ta. Fa idza kana mahtuman bita'i, apabila dia adalah isim yang berakhiran dengan huruf ta, in sorofa, maka dia menerima tanwin. Artinya apa? Artinya adalah ada sifat-sifat yang dia itu wasannya af'al. tapi menerima tanwin. Kenapa? Karena mu'anasnya ada ta'nya, yaitu ada huruf ta marbutahnya maksudnya. Contoh nahu armalun, mu'annasuhu armalatun. Ya, sehingga armalun ini termasuk yang munsharif. Kenapa? Karena mu'anasnya itu berakhiran dengan ta, yaitu armalatun, sehingga tidak memenuhi syarat kriteria sifat wazan af'al yang tidak menerima tanwin dari sisi apa? Karena mu'anasnya dia menerima atau berakhiran dengan huruf ta. Sehingga kriterianya apa? Kriterianya tadi jelas, yaitu sifat yang mudzakarnya af'alu, yang mu'anasnya berupa fu'la maupun fa'la'u, bukan yang mu'anasnya itu ada huruf ta'nya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sanian ala wazni fa'lan allazi mu'annasuhu fa'la, yaitu sifat yang mengikuti wazan fa'lan. Ini mudzakarnya. Allazi mu'annasuhu fa'la, allazi mu'annasuhu fa'la, yang mu'annasnya berwazan fa'la. Ya, jadi sifat-sifat untuk mudzakar yang wazannya fa'lanu gitu ya, dan di situ mu'annasnya fa'ala. Nahu jau'anu, mu'annasnya apa? Jau'a. Adasyanu, adasya. Farhanu, farha. Apalagi yang semacam ini? Ada ghadbanu, ghadba. Mal'anu, mal'a, dan sebagainya. Ya, yang semacam ini dia termasuk yang tidak menerima tanwin. Perhatikan ada penjelasan tambahan, dan ini perlu difahami, karena ketika kita belajar tentang isim yang tidak menerima tanwin, tambahan yang semacam ini belum disampaikan pada buku-buku yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat buku-buku yang bersifat dasar, yang ini tidak disampaikan atau belum disampaikan, maka di sini saatnya disampaikan dan perlu difahami, dicermati. Amma nahwu sayfanun wadakhnanun wa massanun. Ya, adapun contoh semacam sayfanun, di situ at-tawil maknanya ya panjang, dakhnanun al-yawmul mutlim, malam yang atau hari yang gelap gulita, massanun al-la'im, itu pencela. Ini kan wazannya fa'lan, ya, sayfan fa'lan, dakhnan juga fa'lan, massan juga fa'lan. Falaisat mamnu'atan minasarfi, maka ini semua tidak termasuk mamnu' minasarf. Artinya ini semua adalah munsharif. Sayfanun, dakhnanun, massanun. Padahal wazannya fa'lan. Kenapa? Li'anna mu'annas mu'annasatah li'anna mu'annasatiha ala wasni fa'lanatin bita'i. Ya, li'anna mu'annasatiha, karena mu'annasnya dari lafad-lafad tadi ala wasni fa'lanah, mengikuti wasan fa'lanah. Ya, mengikuti wasan fa'lanah, bukan wasan fa'la, karena syaratnya adalah wasan fa'la. Dia mengikuti wasan fa'lana bita'i, ada huruf ta'nya di belakang. Ya, sayfanun ini mudzakkar, mu'anasnya sayfanatun. Dakhnanun ini mudzakkar, mu'anasnya dakhnanatun. Massanun ini mudzakkar, mu'anasnya massanatun. Ya, maka sekali lagi sayfanun, dakhnanun, massanun ini termasuk munsharif atau menerima tanwin. Ya, kalau kita tidak jeli, maka biasanya akan dipukul rata, kalau istilah kita, dianggap sama semua. Semua sifat yang biasanya fa'lanu berarti dia mamnu' minasarf, padahal ada yang tidak mamnu' minasarf gitu ya. Kenapa? Karena ada kriteria syaratnya, yaitu fa'lan yang mu'anasnya fa'la, bukan semua fa'lan. Contohnya sayfanun, dakhnanun, massanun ini tetap menerima tanwin karena mu'anasnya bukan fa'la, tapi dengan menambahkan tadi akhirnya. Ya, bisa difahami ya. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan yang ketiga. salisan ma'dulat, salisan ma'dulatan, ya boleh ma'dulatan. Yang ketiga adalah sifat yang dia merupakan peralihan, ma'dul, ya, peralihan, peralihan. Wasifatul ma'dulatu syai'ani, sifat ma'dulah itu ada dua. Maka dua ini yang perlu dicermati, dihafalkan. Udah gitu aja. Apa itu? Alif al-adadul ladzi ala wasnai. Asalnya wasnai ini karena mudhaf, nunnya dibuang. Al-adadul ladzi ala wasnai maf'ala wa fu'ala. Yaitu adat yang mengikuti dua wazan berupa maf'alu ataupun fu'alu gitu. Nahwu contoh mauhadu berarti ikut wazan maf'alu. Wa masna juga ikut wazan maf'alu. Sulasu ikut wazan fu'alu. Ruba'u ikut wazan fu'alu ini. Kalau ada adat bilangan wazannya maf'al ataupun fu'al, maka dia mamnu' minas sharaf. Ma'dulatun an wahidin, wahidin isnaini, isnaini wahakadha. Misalnya mauhadu, ini peralihan dari satu-satu. Satu-satu itu bukan sebelas bukannya, tapi satu per satu. Tiap satu gitu maksudnya. Masna, ma'dulah dari apa? Isnain, isnain, dua-dua. Dua-dua bukan 22 bukan, tapi per dua atau setiap dua. Ya, sulah serubah gitu kan. Contohnya apa? Contohnya qala ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah oleh kalian wanita yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Maksimal 4 ya, bagi yang ingin nambah itu maksimal 4. Dan ini ada syaratnya, yaitu harus sudah nikah. Kalau belum nikah ya ada tahapan menikah satu dulu ya, satu kemudian dua, tiga dan empat. Ini bagi laki-laki. Perempuan gak terima, ingin punya empat suami yang gak boleh. Ya kalau perempuan gak boleh, perempuan sabar gitu ya. Dalam hal ini perempuan sabar, pahalanya sangat banyak. Pahalanya surga insya Allah sangat banyak ya, karena sabar kan pahalanya itu bighairi hisab, tidak terhingga gitu. Ya, ini syariat agama kita ya. Agama kita itu agama yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan maslahah, cocok setiap saat, setiap zaman dan tempat ya. Jadi bagi perempuan, imani saja bahwasanya ini bagian dari agama kita. Yaitu apa? Laki-laki boleh menikah lebih dari satu, tapi maksimal 4, tidak boleh 5. Boleh 5 kalau yang sebelumnya mungkin sudah apa namanya, sudah tiada. Artinya dalam satu masa itu maksimal 4. Fangihu maltoba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ya. Kemudian kembali ke permasalahan kita, itu bukan pembahasan kita, itu sisipan saja. Pembahasan kita ini masna, ini masna ini mamnu' minas sharaf. Sulasa mamnu' minas sharaf. Ruba'a juga mamnu' minas sharaf gitu. Kenapa? Karena wazannya maf'al dan fu'al. Itu adat yang ma'dul seperti itu. Kemudian yang kedua, ba kalimatu ukhor. Ini ya, kalimah atau lafad ukhor. Hiya ma'dulah anismi tafdili akhor. Dia merupakan ma'dul peralihan dari isim tafdil akhoru. Akhoru yang lainnya gitu. Akhoru kemudian ukhor. Artinya sama. Kam fi qolika marartu bi niswatin ukhra. Saya melewati para wanita yang lainnya. Wa kama fi qoulihi ta'ala fa'idatum min ayyamin ukhra. Ya, maka mengganti dari hari-hari yang lain. Ya, di sini ayyamin ukhra. Ukhra di sini na'at dari ayam. Tapi karena ukhor itu mamnu' minas sharaf, sehingga dia tanda hofatnya itu dengan fathah gitu ya. Sehingga hafalkan saja, kalau ada ukhor pasti mamnu' minas sharaf. bahkan akhir ya termasuk mamnu minas sharaf atau ukhra juga mamnu minas sharaf atau ukhor itu juga mamnu minas sharaf. Nah, itulah kriteria yang kedua tentang sifat-sifat yang dia tidak menerima tanwin. Kemudian sedikit lagi ya tanggung, sedikit lagi ini kita akan jelaskan ahkamul mamnu'u minas sarfi. Ya, hukum-hukum yang terkait dengan mamnu' minas sarf. Awalan al mamnu' minas sarfi la yunawwanu. Yang jelas al mamnu' minas sarf itu ya la yunawwanu, tidak ditanwin. Artinya tidak menerima tanwin, bukan tidak ada tanwinnya, bukan. Misal al-kitabu ini termasuk munsharif. Meskipun pada contoh ini tidak ada tanwinnya. Kenapa? Karena ketika alnya dibuang menjadi kitabun, dia menerima tanwin. Maka al-mamnu' minas sharf ini la yunawwanu, tidak bisa menerima tanwin meskipun tanpa al dia tidak ada tanwinnya, itu yang dimaksud. Apa contohnya? Nahwu Aisyatu wa Umaru wa Hadramautu wa Masajidu. Ini semua tidak mungkin pakai tanwin. Ya, sehingga ketika ada nama wanita misalnya yang dia mamnu' minas sharf ya harus jelas tanpa tanwin. Umar ini juga alam yang dia mamnu' minas sharf. Masih ingat karena apa? Karena ma'dul gitu ya. Hadramaut karena dia tarkib masjid, masajidu karena apa? Karena siyahah muntahal jumuh. Ya, silakan di murojaah lagi tentang kriterianya. Kemudian hukum bagi mamnu' minas sharf yang kedua ini perlu difahami, alamatu jarihil fathatu niabatan anil kasrati. Tanda jarinya itu fathah sebagai gantian dari kasrah. Nahwu contoh shallaitu fi masajida kasi rotin. Itu saya salat di fi masajida, ada fi kemudian masajida karena dia mamnu' minas sharf, tanda khofatnya pakai fathah, alamatu jarihil fathatu, gitu ya. Tanda jarnya adalah fathah niabatan anil kasrati sebagai gantian dari kasrah. Sehingga naatnya muncul lagi kasrah lagi fi masajida kasiratin. Ya, bukan kasiratan tapi kasiratin. Ya, karena kasiratin di sini dia isim mufrad sehingga khofatnya dengan kasrah. Kemudian ada penjelasan illa idza hulliya bi al, kecuali apabila al-mamnu' minas sharf itu berawalan dengan al, dihiasi dengan al di depannya, maksudnya berawalan dengan al. Au i'udhifa, atau dia diidhofahkan, fa'alamatuhul kasratu, ketika itu tanda jarnya adalah kasrah. Ada al-mamnu' minas sharf diawali dengan al, ketika jar maka dengan kasrah. Ya, nahwu contoh shallaitu fil masajidi, itu ya, saya sholat di masjid-masjid, pakai kasroh. Kenapa? Karena diawali dengan al, fil masajidi. Beda kalau tanpa al, fi masajida, gitu. Wa nahwu dan contoh yang lain shallaitu fi masajidi makkata, ini karena menjadi mudhaf, saya sholat di masjid-masjidnya kota Mekah. Shallaitu fi masajidi Makkata. Ya, contoh dalam ayat misalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Ahsan itu mamnu' minas sharf tapi karena jadi mudhaf maka dengan kasrah, fi ahsani taqwimin. Ketika bukan mudhaf dengan fathah, fahayyu bi ahsana minha bi ahsana, gitu. Kenapa? Karena mamnu' minas sharf. Tapi ketika mudhaf maka dengan kasrah. Ya. Fi ahsani taqwimin. Ya. Itulah dua hukum yang melekat pada al-mamnu' minas sharf. Ya, silakan difahami. Difahami. Kemudian tentunya ya kaidahnya dihafalkan, karena untuk faham itu ya harus hafal ya. Tidak mungkin ada orang faham tapi tidak hafal, ya enggak mungkin ya. Karena yang namanya faham itu ya termasuk di sini hafal. Disebut faham apabila tahu dan hafal gitu ya. Jadi kriteria paham itu dia mengetahui dan juga hafal. Hafal tapi enggak tahu maka tidak disebut paham. Tahu tapi enggak hafal tidak disebut paham. Akan dikatakan paham apabila dia tahu dan juga apa? Hafal gitu. Kemudian latihannya adalah halaman 60 ya, silakan dikerjakan sebaik-baiknya halaman 60. Karena kasih penjelasan perintahnya ya, tamrinatun as-su'alul awal bayin limadha muni'atil kalimatul atiyatu minasorfi, terangkan celah atau jelaskan kenapa kata-kata atau lafad-lafad atau kalimah berikut ini termasuk kalimah yang minasorf, muni'at al-kalimatul atiyah minasorf, termasuk kalimah yang dia tidak menerima tanwin, alasannya apa. Jadi tugasnya menyebutkan diurut ke belakang. Memenuhi syarat ada dua jenis, ada yang satu ilah, ada yang dua ilah. Kalau satu ilah cukup sebutkan satu ilahnya, kalau dua ilah sebutkan dua ilahnya apa dan apa gitu ya. Jadi anak kasih contoh Umar ya, Umaru. Umaru ini adalah mamnu minasarof. Kenapa? Karena dia alamun, alam wa ma'dulun, alam ma'dul gitu. Berarti dua ilah. Dan yang lainnya silahkan dikerjakan. Kemudian as-su'alu tsani, ij'al kulla kalimatin tata khattun majrurun bil kasrati, jadikan setiap kata yang bergaris bawah dijer dengan kasrah. Nah, di sini kan dijernya dengan fathah. Jadikan supaya jernya itu dengan kasrah. Ya, ini barusan kita terangkan ya, al-mamnu minasharaf itu tanda jernya adalah fathah, kecuali apabila ada dua kondisi ya. Kan tadi sudah kita terangkan kondisi pertama, kondisi kedua ya, bisa dikaitkan dengan dua kondisi tersebut. Kemudian yang ketiga as-su'al salis, adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlataini takunu marfu'atan fil ula wa majruratan fi tsaniyati. Ya, masukkan pada setiap kata berikut ini ke dalam dua kalimat. Artinya kata yang ada buat dua kalimat yang pertama dalam keadaan rofa, yang kedua dalam keadaan jer. Yang pertama dalam keadaan rofa, yang kedua dalam keadaan jer. Ada Utsman, Hatsan dan Fukoro. Kemudian as-su'al rabi, limadha lam tumna, ya limadha lam tumna'il asma'ul limadha lam tumna'il asma'ul lati tatakhattun minas sarfi, ya kenapa kata yang bergaris bawah berikut ini ya dia menerima tanwin, kenapa dia menerima tanwin atau dia tidak terhalang dari tanwin. Maksudnya tidak terhalang dari tanwin berarti apa? Menerima tanwin. Terangkan atau jelaskan kenapa ya, sebutkan alasannya saja. Ismi Syahun itu kan tanwin, Muhammadun mujtahidun, Muhammadnya kenapa tanwin, Ja'at Hindun kenapa Hindunya, dia tidak terhalang dari tanwin atau dia menerima tanwin gitu. Ana Aisyatun fil Madinati, ini Aisyatun kenapa dia menerima tanwin, kenapa bukan Aisyatu itu maksudnya. Haulai a'daun, kenapa bukan a'da'u itu. Qadaitu fil qira'ati sa'atin arba'an, itu arba'annya kenapa dia termasuk yang munsharif gitu, sebutkan alasannya. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, semoga kita diberi kemudahan di dalam memahami dan juga di dalam mengerjakan latihan yang ada, dan semoga kita diberi keberkahan usia kita, waktu kita, ketika kita meluangkannya untuk menuntut ilmu. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.